Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi ya, saya ucapkan selamat geng. Go, batir-batir kabeh sing pada dudus. Dajan, kajian-kajiane koyo mandon gembeleng temu koyo kuwi ya. Lulusan klambine diblontrang blanteng. Gambar celurit, gambar apa bajing ora. Pawen apa ingin dalan, montor-montor nyelang. Jan-jan. Tapi yang ngono ya ora apa-apa wong kuwi nano. Bentuk daripada rasa senang ya. Bentuk daripada rasa kebanggaan wis lulus sekolah. Perkara ngesuk, arep manggur. Ya gampang ae, sing penting siki. Oke, ya berbicara masalah kelulusan, ini udah cerita kang. Sing jenane sekolah, anggar lagi mangsan-mangsan kelulusan. Biasane sing wis-wis. Gue setiap sekolah membuat semacam dokumentasi foto lah. Si intine gue kenang-kenangan. Ya pada baik. Sing dilakukan oleh SD Ngeri Curanmor. SD Ngeri 1 cita-citane. Nah, anak orang guru wadon. Jenengane Risban. Jajal kayak apa yuk lagi foto-fotoan. Yang akan dijadikan sebagai kenang-kenangan bagi para siswa. Anak-anak, aja barang jajal ke sekolahan ge. Kenapa pojok aja dangdutan, bekar-bekar mejan. Dubragan bae, jago nang pojok, karep dangdutan bae. Kowe joget-joget jajal, do menak gurune kok joget-joget. Kampleng apa rupanya kowe? Ke sini nang pojok sebelah kanan malah lagi dolanan unclang. Jangan astagfirullahaladzim. Gue aja dolanan unclang bae jajal. Lah, ini anak gurune lagi pernah ngomong ge. Guru neng ngomong ora tiri ngok kena ora urusan ora urunan ora ada duit. Kau harus pada lulus ke siswa-siswa ini kan pada lulus larikan buat ngedebus ke yang apa orang bakal dikukur rambut ngerti yung. Balik-balik anak bocok apa priwe musuh orang bocok orang kayu apa rika apa priwe. Buat kau anaknya sarpin kue mbok aja sekarang pedal kari ngomong kue. Kau ngomong guru orang payu. Lah ya orang payu trok peraman tua rika. Wah usir umur 20 tahun kau orang bocok-bocok ngantininnya pada gedapa sore orang dosan. Mingkem orang kau lambene kue. Lambene mingkem orang kue. Wow, ini lambene rikan yang saya bu guru. Ini lambene rikan yang ditutup aja mangar bae. Aja nyangar bae. Apa itu pancen untuk nerikan rongol. Dan turut yang mingkem. Bapak tak sepiting maning bapak kebriwa kue. Wah, ini gak ada sepiting maning. Ya orang papa mau gue silakan. Sinting syaratnya ditanggap na urjan. Rika pemainnya ngono. Tapi udah pemain urjan, pemain bal. Jadi nakainya lagi nanggap urjan, dia kenang lapangan karena bal-balan dewek kan. Pada bisa mingkem apa ya? Pokoknya, janji orang-orang sih gelem menang. Janji orang-orang sih gak tekna gurunya lagi ngomong. Sekolah ini kita bongkar nyong. Menang! Pate ini malah pada, kurang ajar lo ya. Kayaknya sebagai gurunya kue pada, memberitahukan, ngasih pengumuman. Wingin aneh, lagi pas perpisahan. Kowe kowe pada wis pada dipoto nih. Foto sekelas dikumpul nang dipoto kabeh. Fotone iki wis dadi tugase kowe kowe pada sedurunge perbalik ke fotoke dituku. Kudu dituku, kudu. Bayar 5000 siji. Janjane sing ora gelem tuku, hukumane ijazahe engko ditambahi. Ditambahi karo tulisan cending. Tulisan apa kowe? Nang jajar jeneng siswane ditambahi dalam kurung. Yatim piatu. Oh, kurang guru gatel merengel kayak kue. Mana doang-doang namun aku udah di yatim piatu sekarang karena pribe. Mulanya tuku potok ye selembar 5000. Kabean kudu tuku. Ke potok kenang-kenangan ye. Bocah sekelas kumpul kabean jero potok ye. Nyong yakin sih yakin ye. Ngemben agar kue-kue harus pada gede, pada tua 10 tahunan manding. Nembe rumah sab bawa foto ye. Jangan itu penting banget. Pentingnya ya penting banget, bisa menjadi satu bahan kenang-kenangan. Bayangkan ya, 10 tahun maning, kowe-kowe mbok pada nang ndi, pada ngesruk dak-dak perpetal, ejek-ejek 10 tahun maning dalam foto kie, langsung teringat-ingat. Oh, kie Tina, wah Tina siki dadi dokter, pinter ya, jangan gemen rambutnya kepangan karena bodoh, siki bisa dadi dokter kue. Oke, sebelah kene anak Togok, Ki togo gemien jan anu sambendene aku nggo palakan rong nang balane sik bisa dadi pejabat ke jan gaul banget ke. Wah, ki anane guys, belakene ki sing tengah ki ana Naning. Naning ki gemien anggere lagi tes jan sine kru watuk rong nang jero kelas. Sik bisa dadi pengusaha obat watuk. Wih, ki hebat banget ki ya. Terus Maning ki mburine Naning, ana Janti ki. Janti ki gemien lagi di sekolah, bocah paling aneh dewek. Lihat-lihatnya oleh pada sangu sega gue karo rantang. Kayak Yanti gemen kanger lagi sangu sekolah. Gue gawane orang cukup rantang karo tenong bang, gawane dipikul gue dari sekolahan gue sangu. Tapi sih kayak jan hebat banget kayak jadi mantunya presiden gue jan. Dah, kayak anak Maning kayak gemen tuti jan. Awak segiting boronana jan sih kayak kaya dream. Wah, kan jan ini merupakan kenangan terindah bok. Ya bok, jadi mulanya rugi banget anger kue-kue pada orang tuku foto kaya jangan rugi banget, gue 10 tahun maning jangan penting banget kaya gue mengingatkan kembali kepada teman-temanmu sih pada Bu Nangdi. Wah ya guru yang setuju. Ha, teman-teman kita setuju saja kita membeli foto itu karena apa? Gue yang jero foto gue karena Bu Gurunya dewek ya anak wali kelasnya dewek ya ya lama ben 10 tahun maning dewek bisa kaya mutan kaya wuuuh kaya gurunya dewek gemien sing paling prongol nang sekolahan paling ladak umurnya wis tua orang bojo-bojo ke gurunya dewek ke oh alas siki malah wis mati ya melasih banget keterin desepur gara-gara jatuh cinta kor masinis ke oh alam melasih temen ya gurunya dewek ya siki wis mati ya eh warna ngomong ada sopan jening jajar ada doang-doang nasi orang gana aibwe hahaha aja belum beneran bok lah ya 10 tahun mana ini kan membuat nasi anak yung oh malah timutan ke umur Curanmor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.